beliau bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Lalu kami pun mengabarkan hal itu kepada beliau. Qala, selanjutnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, irji'u ila ahlikum. Kalau begitu, sekarang pulanglah kalian semua, temui keluarga-keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum, ajari mereka. Wa'muruhum, dan suruh mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Wa dzakaru asya'a ahfadhuha aw la ahfadhuha. Kemudian kata Malik bin Al-Huwairits, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan beberapa hal lainnya yang sebagiannya aku hafal dan sebagiannya tidak aku hafal. Wa sallu kama raaitumuni usolli. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian pernah melihat aku salat. Fa idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum wa liya ummakum akbarukum. Kalau datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan yang paling tua di antara kalian yang menjabat sebagai imam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya. Hadis ini memuat beberapa faedah penting yang harus kita ketahui, antara lain ketika sahabat Malik ibn al-Huwairits mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku dan beberapa sahabat lainnya mendatangi nabi. Dalam riwayat lain kalimatnya ataina an-nabiyya, kami mendatangi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faidah yang bisa diambil dari kalimat ini adalah fadlur rihlati fi talabil ilmi, keutamaan melakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Jadi kedatangan para sahabat ke kediaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ternyata semata-mata untuk mencari ilmu. Bukan untuk menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan urusan-urusan dunia, tapi mereka datang itu betul-betul dalam rangka nyantri kalau bahasa kitanya. Nyantri selama 20 hari seperti disebutkan tadi dalam hadis. Nah, kalimat datang itu menunjukkan adanya pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berarti ilmu itu bisa diraih dengan cara rihlah, melakukan perjalanan, melakukan pergerakan. Dan rihlah dalam menuntut ilmu itu sudah menjadi sunnatus salaf, sunnah jalan hidup, kebiasaan para salafus saleh. Kata sahabat Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu mesti didatangi, ilmu tidak akan mendatangi. Jadi kalau kita ingin belajar, mustahil kita dapat ilmu kalau kita berdiam diri di rumah. Tapi harus ada upaya untuk keluar rumah mencari majlis-majlis ilmu. Di zaman ahli hadis itu seperti itu. Enggak ada satu majlis pun yang di dalamnya ada penyampaian hadis, melainkan majlis itu penuh, ya, sesak berjubel manusia di sana demi untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disampaikan. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, di dalam hadis tadi ada keterangan tentang al-hirsu ala talabil ulu, bersungguh-sungguh untuk mencari sanad yang tinggi, sumber yang paling tinggi, sumber ilmu yang paling tinggi. Wa dzalika bil inayati bit talaqi min kibari ahli ilmi, dan itu bisa didapat dengan cara belajar langsung dari kibar ulama, dari kibar ahlul ilmi. Ya. Ini juga sama, ya. Para salaf itu dahulu sangat senang sekali, ya, bila mereka bisa belajar dengan sumber ilmu yang paling tinggi. Ini kalau dalam ilmu hadis itu diistilahkan dengan sanad ali. Sanad ali. Kalau sanad ali itu biasanya urut-urutan para perawi dalam sebuah sanad hadis itu tidak banyak. Paling 4-3. Ini menunjukkan sanad sangat tinggi sekali. Jadi sangat dekat sekali dengan sumber ilmunya. Siapa sumber ilmunya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita kalau belajar maka belajar kepada ulama langsung. Itu namanya sanad ali, atau paling tidak kepada muridnya ulama. Kalau sudah belajarnya kepada murid-murid, oh, muridnya para ulama yang paling jauh, berarti kita sudah di bawah ini. Tidak lagi ada di sanad yang tinggi, tidak lagi ada di sanad yang ali. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat Malik bin Huwairits dan kawan-kawan, langsung datang ke kediaman Nabi itu dalam rangka mencari sanad ali supaya lebih dekat kepada sumber ilmu paling tinggi, ya kan? Seperti air, kalau kita langsung ngambil di apa, di sumbernya langsung, ya, di mata airnya langsung, itu kan lebih tenang gitu. Beda kalau kita nunggu di sungai yang paling jauh dari sumbernya. Nah, ini dikhawatirkan ada banyak hal-hal yang mempengaruhi ya, kualitas dari air tersebut. Nah, inilah mengapa para sahabat langsung datang ke kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai upaya untuk mengambil ilmu dari sumbernya langsung, dari kibar ulama, dari kibar ahlul ilmi. Nah, kemudian selanjutnya, faedah yang ketiga, di dalam hadis tadi ada kata-kata nahnu syababatun mutaqaribun. Kami masih muda, hampir sebaya dalam hal apa? Usia. Faedah yang bisa dia ambil dari kalimat ini adalah hirsu syababis sahabah nahika an kibarihim radhiyallahu ta'ala anhum ala talabil ilmi. Ada kesungguhan pemuda dari kalangan para sahabat. Dalam hal apa? Dalam hal menuntut ilmu agama. Ya. Para pemuda dari kalangan sahabat punya kesemangatan yang luar biasa dalam menuntut ilmu agama. Lebih-lebih yang kibarnya, lebih-lebih yang tuanya. Dan ini jelas menjadi keutamaan tersendiri bagi mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai semuanya. Qala fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah. Berikutnya dalam hadis tadi disebutkan kami tinggal di sisi Nabi selama 20 hari 20 malam. Faedah yang bisa diambil dari sini, annal ilma yahtaju ila mudawamatin fit talabi wa musabaratin fil azmi. Ilmu itu butuh dituntut, dipelajari, dicari secara kontinu, dan butuh kepada kesabaran, dan butuh kepada kesabaran di dalamnya. 20 hari para sahabat bersabar tinggal di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar setiap hari selama 20 hari itu. Ini menunjukkan bahwa ilmu butuh dituntut, dipelajari secara apa? Kontinu. Jadi jangan sepekan belajar, ya, setahun tidak belajar. Ini tidak kontinu namanya. Kalau sepekan sekali ya bolehlah, masih terhitung apa? Kontinu. Tapi lebih baik setiap hari. Kalau setiap hari itu insya Allah gak dipertanyakan lagi kontinuitasnya. Ya, pasti itu sudah kontinu. Nah, para sahabat 20 hari meluangkan waktu hanya untuk apa? Belajar ilmu agama. Dan biasanya seseorang kalau sudah masuk dalam bab ilmu, dia sudah belajar, itu ada kecintaan. Ada kecintaan yang besar terhadap ilmu. Dan akan merasa sayang kalau sampai terlewatkan ada satu waktu yang tidak belajar di dalamnya. Nah, inilah barokah daripada apa? Ilmu. Ini barokah dari ilmu. Kalau kita mencari dunia, ada masa bosannya, ada masa jenuhnya. Tapi kalau kita mencari ilmu, itu nanti yang tumbuh adalah rasa senang, semangat, dan selalu ingin tahu. selalu ingin tahu dan penasaran. Orang-orang dulu itu gak ada yang berhasil kecuali atau melainkan karena mereka betul-betul kontinu dalam belajarnya. Tidak semuanya di kalangan para ulama itu belajar dari sejak kecil, tidak. Ada di antara mereka yang di usia 20 tahun baru belajar, ada yang di usia 18 tahun baru belajar. Tapi karena kontinu, terus, semangat, berhasil. Manjadda wajadda, kata pepatah Arab, ya kan? Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Man sabara zafira, siapa yang sabar pasti akan mendapatkan bagian yang besar. Yang sabar pasti akan mendapatkan bagian yang besar. Jadi butuh kesungguhan, terus menerus menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu secara kontinu, dan sabar. Segala sesuatu kalau tidak dibarengi dengan sabar, bubar ya, pasti bubar. Jadi harus sabar, apalagi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita harus yakini bahwa menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah, sama seperti sholat, sholat wajib, sholat duhur, asar, maghrib, lima waktu. Sama seperti saum Ramadan ya. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya, gak ada bedanya. Menuntut ilmu adalah ibadah ya. Kalau kita merasa butuh untuk melakukan ibadah ya, maka kita juga harus butuh untuk menuntut ilmu agama. Nah, qala Yahya bin Abi Katsir, Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yustafa'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu itu enggak akan bisa diraih dengan santai-santai, dengan berleha-leha. Ilmu enggak akan bisa diraih dengan berleha-leha. Inginnya serba enak, tidur enak, ya, makan enak, istirahat puas. Nah, ilmu enggak bisa didapat dengan cara yang seperti itu. Ini para salaf yang mengatakan. Jadi memang betul-betul butuh apa? Kesabaran yang tinggi. Para sahabat sampai rela meninggalkan keluarganya selama 20 hari. 20 hari itu bukan waktu yang sebentar loh. 10 hari lagi berapa? Sebulan, ya kan? 10 hari lagi sebulan. 20 hari itu waktu yang lama. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga, untuk meninggalkan keluarga selama 20 hari itu berat sekali. Tapi mereka ya, tekadnya sudah kuat, kesemangatannya tinggi. Nah, mereka lakukan semua itu dalam rangka menuntut ilmu agama. Nah, jadi ini amalan yang terpuji. Qala wa fihi aslu sakanit talabatil ilmi biqurbi syaikh. Kemudian faidah lainnya adalah bahwa hukum asal tempat tinggal penuntut ilmu itu dekat dengan syaikh, dekat dengan guru. Ini hukum asalnya. Ya, gimana kita mau belajar kepada seorang guru kalau tempat antara kita dengan guru itu berjauhan ya. Makanya para sahabat Malik ibn Huwairits dan kawan-kawan merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai beralasan zaman sekarang ini kan, zaman telepon, zaman handphone, zaman ini, ah bisalah, enggak mesti berdekatan tempat dengan guru, dengan syekh. Ini alasan yang konyol. Ya. Kalau kita mau beralasan seperti itu, orang-orang dulu juga bisa. Ya, sekalipun mungkin teknologi tidak secanggih zaman sekarang, tapi itu bisa dan memungkinkan. Nyatanya orang-orang dulu datang ke hadapan ulama, tinggal di sisi ulama. Sahabat tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Ini menunjukkan bahwa hukum asal tinggalnya para penuntut ilmu itu biqurbi syaikh, dengan syaikh, dan inilah yang disebut dengan talaki. Inilah yang disebut dengan talaki, mengambil ilmu secara langsung. Ya. Mengambil ilmu secara langsung. Nah, bukan talaki lewat rekaman. Ya. Bukan talaki lewat rekaman, tapi langsung datang ke tempat di mana guru itu ada. Nah. Qala qawluhu wa kana rahiman rafiqan. Selanjutnya, faidah yang ke 5 ya. Di dalam hadis ada kalimat wa kana rahiman rafiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang lembut dan penyayang. Faidah yang bisa diambil dari sini adalah azimu khuluqin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mahabbatihi li talabil ilmi. Agungnya akhlak nabi dan kecintaannya kepada para penuntut ilmu. Agungnya akhlak nabi dan kecintaannya kepada para penuntut ilmu. Di dalam Al-Qur'an pun Allah telah mengabadikan kelembutan beliau. Allah berfirman bil mu'minina raufur rahim. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu nampak kasih sayang dan kelembutannya terhadap orang-orang yang beriman. Ini dipersaksikan oleh para sahabatnya. Bukan hanya omong kosong, cerita tanpa bukti, tapi yang memberitahukan hal ini langsung para sahabatnya. Kata Malik Ibnul Huwairits, wa kana rahiman rafiqa, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sosok yang begitu lembut dan penyayang. Nah, jadi bukan cerita ya. Bukan cerita, bukan berita atau kabar burung, tapi betul-betul nyata. Wa fihi rahmatul muallim bitalamizihi wa tarafuqi ma'ahum. Faidah berikutnya adalah rahmatul muallim bitalamizihi. Ada anjuran agar seorang muallim, seorang guru itu menampakkan kasih sayang kepada murid-muridnya dan menampakkan sikap lembut terhadap mereka. Qad akkada sallallahu alaihi wasallam dzalika bil wasiyyati bi talabil ilmi. Faqad kana Abu Sa'id al-Khudri yaqulu lahum marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah yusina bikum, yani talabatul hadis. Para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang mendapatkan sambutan yang sangat hangat sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Abu Sa'id al-Khudri ketika melihat ada para penuntut ilmu, beliau mengatakan marhaban bi wasiyyati Rasulillah. Selamat datang ya. Selamat datang kepada orang-orang yang mendapatkan wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kedudukan para penuntut ilmu itu sangat tinggi sekali. Kita harus hormat kepada mereka karena mereka itu bukan orang-orang biasa. Mereka bukan orang-orang biasa, mereka itu orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang berusaha mendekat ke pintu surga ya. Karena tidak ada jalan lain yang bisa membuka ya, pintu surga kecuali menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, jadi hormati para penuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu falamma ra'a ana qad ishtahaina ahlana au qad ishtaqna. Faedah berikutnya di dalam hadis tadi dikatakan oleh sahabat Malik Ibnul Huwairits bahwa ketika Rasul melihat kami mulai rindu kepada keluarga-keluarga kami, kalimat ini memberikan faidah azimu fatonatin nabi, begitu besar ya, perhatian nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu kuat ya, kejelian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang selalu memperhatikan perasaan manusia. Beliau adalah orang yang selalu memperhatikan keadaan manusia dan begitu perhatian terhadap mereka. Nah, memperhatikan keadaannya, memperhatikan perasaannya. Ketika beliau melihat para sahabat yang belajar di sisinya sudah mulai nampak ada kerinduan kepada keluarganya, maka beliau izinkan agar pulang terlebih dahulu menemui keluarganya. Ya. Ini penting, belajar itu juga butuh waktu rehat sejenak untuk memulihkan apa? Semangat. Ya. Untuk memulihkan semangat. Tujuannya agar jangan sampai ada kejenuhan, ya, kebosanan, agar jangan sampai futur. Maka butuh untuk melakukan sesuatu yang dengan itu bisa tetap menjaga kesemangatan menuntut ilmu agama. Sesekali ada rihlah, sesekali ada hiburan, sesekali ada liburan. Ini penting. Qala wa fihi anna 'ala al-mu'allim al-hirsu 'ala tafaqqudi tullabihi wa mulahadhati masha'irihim. Faedah lainnya adalah bahwa hendaknya seorang guru, seorang mu'allim itu bersungguh-sungguh mencari tahu keadaan murid-muridnya. Bersungguh-sungguh mencari tahu keadaan murid-muridnya. Khawatir di antara muridnya ada yang sakit, ya. Ada yang kurang sehat badannya. Nah, ada yang hilang misalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sempurna kepada kita dalam hal itu. Bahkan secara umum perhatian beliau itu begitu besar terhadap para sahabatnya. Kalau selesai sholat, ya, selesai sholat beliau menghadap ke para sahabat, kemudian dilihat ada salah satu dari sahabatnya yang tidak ada, beliau tanyakan, kemana si Fulan? Kemana si Alan? Ini menunjukkan besarnya perhatian beliau. Selalu mencari tahu kondisi para sahabat-sahabatnya. Nah, inilah salah satu sebab mengapa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu begitu dicintai banyak orang. Ya. Begitu dicintai banyak orang. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan orang lain, maka jangan sungkan-sungkan untuk menampakkan kecintaan kepada orang lain. Ya. Seperti apa perhatian kita kepada mereka, seperti itu pula perhatian mereka kepada kita. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis amalan. Ini yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu diterima pengajaran-pengajarannya. Enggak ada yang sampai marah. Ya. Enggak ada yang sampai marah, bahkan A'rabi, ya, ketika diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dan tidak marah. Sampai ada yang mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah menemukan seorang guru seperti beliau. Ya. Beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah menampakkan kejengkelan, kebencian, tidak. Sungguh semua apa yang beliau lakukan itu adalah kebaikan dan betul-betul, ya, sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, beginilah keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Qala berikutnya. Di dalam hadis ada kalimat sa'alna amman tarakna ba'dahu fa akhbarnahu. Kami atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Kemudian kami kabarkan kepada beliau. Faedah yang bisa diambil dari sini, anna inayatal muallim bil muta'allim la takunu bi ta'limihi fahasib. Bal yashmulu dzalika ma'rifata ahwalihi walau ijmalan wa hadha mimma yazidul muta'allimu hubban li mu'allimihi wa ragbatan fi ziyadati tahsin. Faedahnya adalah inayatul mu'allim bil muta'allim. Ada anjuran agar seorang guru itu betul-betul memperhatikan muridnya, tidak hanya sekedar mengajarinya saja. Ya, tidak hanya sekedar mengajarinya saja, tapi juga memperhatikan dalam hal-hal lainnya, ya. Meliputi perhatian terhadap keluarganya, ya. Sekalipun secara umum, sekalipun secara umum. Wa hadza mimma yazidul muta'allim hubban li mu'allimihi, dan ini sesuatu yang bisa menambah kecintaan murid kepada guru. Ya. Ini juga bisa menjadi motivasi tersendiri bagi si murid untuk menambah ilmu agama. Jadi jangan sampai ada jarak antara guru dengan murid, ya. Jangan sampai ada jarak antara guru dengan murid. Karena seorang guru itu kewajibannya tidak hanya mengajar dan selesai, tapi juga memperhatikan kondisi murid-muridnya, menanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan keluarga, dan seterusnya. Ini penting. Nah, seorang guru yang sukses itu yang seperti itu. Oleh karenanya tidak heran kalau Nabi SAW itu disebut sebagai apa? Murabbi kabir. Disebut sebagai murabbi kabir. Murabbi itu guru, pendidik, pembimbing, kabir. Ya, yang senior, sangat senior. Nah, dan itu diakui oleh semua orang. Gak ada yang menyangsikan, gak ada yang meragukan. Nah, seorang guru memang sudah semestinya meraih kecintaan dari murid-muridnya. Kalau guru itu sudah tidak disukai oleh murid, bagaimana mungkin si guru itu bisa menularkan ilmu kepada murid-muridnya? Jadi seorang guru itu harus menjadi favorit dari murid-murid. Senang si murid itu. Senang mengambil ilmu darinya, senang mendengarkan petua, nasihat darinya. Nah, seperti inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala irji'u ila ahlikum. Dalam hadis tadi ada pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika beliau melihat para sahabatnya sudah mulai rindu bertemu dengan keluarga-keluarganya. Kata beliau, irji'u ila ahlikum. Mulai sekarang silakan kalian pulang temui keluarga-keluarga kalian. Faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu. Keseriusan dan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan atau menunaikan setiap hak pada yang berhaknya. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Menunaikan hak kepada yang menjadi pemiliknya. Nabi SAW tahu kalau para sahabat yang ada di sisinya itu punya keluarga. Dan keluarganya juga punya hak. Ya. Akhirnya Nabi memberikan izin, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian sekarang, temui keluarga kalian. Nah. Qala qawluhu fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan aqimu fihim, tinggallah kalian di tengah-tengah mereka, kemudian ajari mereka dan suruh mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Faidahnya anna ala talibil ilmi an yu'na bi ta'limi ahlihi. Faidahnya adalah para penuntut ilmu hendaknya memberikan perhatian untuk bisa supaya bisa mengajari keluarganya. Supaya bisa mengajari keluarganya. Karena seseorang ketika menuntut ilmu, tentu saja yang diharapkan darinya adalah dia bisa menularkan ilmu tersebut kepada orang lain setelah ilmu itu didapat oleh dirinya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya soal niat menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, niat dalam menuntut ilmu itu adalah raf'ul jahli anin nafsi wa'an ghairi wa'anil ghair. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Itu niat menuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu itu harus punya niat seperti itu. Mereka datang belajar ke satu tempat, ya, duduk di satu majelis itu tujuannya supaya kebodohan yang ada dalam diri itu hilang, terangkat dengan pengetahuan yang didapat, dan setelah itu berusaha untuk menularkannya kepada orang lain. Nah, jadi ilmu tidak dikekewe kusorangan, gitu. Tapi ilmu coba ditularkan kepada yang lain. Karena menularkan ilmu itu berarti menularkan kebaikan. Semakin banyak orang yang mau belajar, semakin banyak pahala yang didapatkan, begitu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran. Maksudnya yang belajar ilmu. Sekalipun di situ disebut kata Al-Quran, tapi maknanya tidak mesti ke Al-Quran itu sendiri, tapi ilmu. Karena di dalam Al-Quran itu semuanya berisi apa? Ilmu. Ilmu yang paling sempurna itu ada dalam Al-Quran. Kata Nabi, sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu pesan Nabi kepada mereka-mereka yang belajar di hadapannya agar pulang temui keluarga dan tinggal di sisi mereka, lalu ajari mereka soal agama. Fahum awlan nas bidzalika. Keluarga itu adalah pihak yang paling utama untuk mendapatkan apa? Pengajaran. Keluarga adalah pihak yang paling utama untuk mendapatkan pengajaran. Ya. Kita duduk di majelis ilmu, pulang itu mesti bawa bekal. Mesti bawa bekal. Segala hal yang kita didapat untuk kemudian kita transfer ke keluarga, ke istri, ke anak. Dan sebenarnya kalau ummahat, ya, istri kita, anak-anak kita, sebenarnya tidak dituntut untuk ikut bersama kita kemanapun kita hadir, ya, kemanapun kita pergi di ke majelis ilmu, nggak mesti begitu. Mereka tinggal di rumah juga nggak jadi masalah. Toh sholat berjamaah di masjid saja yang hukumnya wajib, tidak wajib mereka datang. Ya. Sekiranya tidak memungkinkan bagi kita untuk bawa keluarga kita ke majelis taklim, mereka kita tinggal di rumah, kita tinggalkan di rumah juga tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah kitanya, kita duduk di majelis ilmu itu benar-benar bisa menyerap ilmu, bisa mencatat faedah untuk kita sampaikan nanti ketika kita pulang ke keluarga. Ya. Makanya datang ke majelis ilmu bawa pulpen, bawa apa, buku, itu hal yang penting. Ya. Bukan lenggang kangkung-kangkung lenggang, temawana naon. Ah gampang, kewe direkam. Ya. Kewe direkam. Kalau pas di majelis ilmu masih bisa merekam. Nanti dalam perjalanan geus leungitan eta. Sampai di rumah bubar kabeh. Ya. Karena perjalanan dari tempat majelis ilmu sampai ke rumah itu jauh kan. Di jalan itu melihat berbagai hal sudah. Ya. Walaupun mencoba untuk menghafalnya dari sini, hafal diingat-ingat tadi ada 5 poin, terus baru jalan sebentar sudah hilang 1 poin, tinggal 4 poin, terus tinggal 3 poin, sampai ke rumah hilang semua poinnya. Lain. Istrinya nanya, "Mana, Mas?" Jawabannya, "Aduh, bubar, hilang. Lupa catatannya, ketinggalan di majelis ilmu." Nah, jangan seperti itu. Ya. Belajar ilmu itu sekali lagi tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari ilmu. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu dari ilmu. Bisa kita amalkan, ya. Kemudian kita sampaikan kepada keluarga. Nah. Qala al-Imamu al-Bukhari rahimahullah. Imam al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam sahihnya. Babu ta'limir rajul ummatahu wa ahlahu. Lihat. Bab pengajaran seseorang, ya. Pengajaran seseorang kepada kaumnya dan kepada keluarganya. Ada di situ secara khusus disebutkan apa? Ahlahu, keluarganya. Jadi jangan pelit, ya. Sampaikan apa yang didapat dari majelis ilmu itu ke keluarga. Kalau disebutkan kata keluarga, maka yang paling utama masuk di dalamnya itu adalah istri, ya. Maka yang paling utama masuk di dalamnya adalah istri, ahl. Oleh karena itu, orang-orang Arab itu, orang-orang Timur Tengah sana, kalau nyebut istri itu bukan keluarga, tapi ahl. Sama siapa datang? Sama ahli. Sama ahli itu maksudnya bukan dengan keluarga semuanya, tidak. Tapi yang dimaksud dengan sama ahli itu sama istri. Gitu. Tapi bahasanya apa? Ahli. Ya kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ahli itu keluarga. Oleh karenanya tadi kita katakan bahwa kalimat keluarga itu, kalimat ahlun itu yang paling utama masuk di dalamnya adalah istri. Makanya dalam kalimat ahlu bait Nabi, yang paling utama masuk ke dalamnya itu siapa? Istri-istri Nabi SAW. Ini untuk membantah keyakinan orang-orang Syiah. Ya kan, mereka itu menganggap bahwa yang masuk dalam kategori ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya siapa? Hanya Fatimah, iya kan? Iya. Dan kan istri-istri Nabi yang lainnya itu enggak masuk ke dalamnya. Salah, keliru. Yang benar semua istri Nabi itu masuk dalam kategori ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kata ahlun itu yang paling utama masuk di dalamnya adalah istri. Paling pertama, bukan anak, istri. Nah, kalau seandainya kata ahlun diartikan anak, nanti gimana yang enggak punya istri? Ya. Kalau enggak punya istri, pasti enggak akan punya anak. Ya. Kalau enggak punya istri, pasti tidak akan punya anak. Nah. Jangan sampai seperti orang-orang yang berhujah dengan takdir. Orang-orang yang berhujah dengan takdir itu segala sesuatu kumaha takdir. Soal rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi geus teu kudu digawe, cicing we. Engke ge lamun aya takdirna dapat rezeki mah pasti dapat. Nah, satu. Soal anak juga sama. Anak itu pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Geus teu kudu kawin. Engke ge lamun Allah ngasih anak mah pasti datang anak, datang di mana? Ya. Kan enggak mungkin begitu. Nah. Ini berhujah dengan apa? Takdir. Orang yang lapar, cicing we, teu makan. Alasannya apa? Nanti juga kalau Allah takdirkan kenyang, pasti kenyang. Rek kumaha kenyang lamun tidak makan. Nah, jangan seperti itu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Bukhari kemudian mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, thalathatun lahum ajron, ada tiga golongan yang punya dua pahala masing-masingnya. Tiga golongan yang punya dua pahala masing-masingnya. Rajulun min ahlil kitab amana binabiyihi wa amana bimuhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan pertama adalah golongan dari kalangan ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Yahudi misalnya hidup di zaman Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus juga beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, yang seperti itu dapat dua pahala. Nasrani juga sama, yang beriman di saat Nabi Musa ada, ya. Kemudian saat Nabi kita Muhammad SAW diutus juga beriman kepada Nabi kita. Ini dapat dua pahala. Ini golongan yang pertama, ya. Ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqq mawalih. Seorang budak atau budak-budak, hamba sahaya, budak-budak, hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak majikannya. Menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak majikannya. Rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma'taqaha fatazawwajaha falahu ajron. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang punya budak wanita, kemudian mendidiknya, ya, dengan sebaik-baik pendidikan dan mengajarinya dengan sebaik-baik pengajaran, lalu memerdekakannya. Setelah dimerdekakan, kemudian menikahinya, maka akan dapat dua pahala, ya, akan dapat dua pahala. Inilah tiga golongan yang dapat dua pahala. Sekali lagi, golongan pertama adalah ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua adalah hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang punya budak wanita, kemudian mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan mengajarinya dengan sebaik-baiknya, lalu memerdekakannya, selanjutnya menikahinya. Ya. Nah, Kemudian ada riwayat juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib terkait dengan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Kata sahabat Ali, "Allimu ahlikum alkhaira." Ajari keluarga kalian kebaikan. Ajari keluarga kalian kebaikan. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Imam Malik rahimahullah taala dulu mengatakan para salaf itu mereka mengajari anak-anaknya kecintaan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari anak-anaknya satu surat dari Al-Qur'an. Ya. Para salaf dahulu mereka mengajari anak-anaknya supaya cinta kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari anak-anaknya satu surat dari Al-Quran. Qala Sa'id ibn al-As, berkata Sa'id ibn al-As, "Idza 'allamtu waladi al-Qur'ana wa hajjajtuhu wa zawwajtuhu faqad qadaytu haqqahu wa baqiya haqqi 'alayhi." Kata Sa'id ibn al-As, "Kalau aku sudah mengajari anakku soal Al-Qur'an, kemudian aku telah menghajikannya, lalu aku telah menikahkannya, maka aku sudah menunaikan haknya. Tinggal hakku yang harus ditunaikan olehnya." Ya. Ini gambaran bagaimana perhatian para salaf dalam mendidik keluarga. Ya, dalam mendidik keluarga, khususnya istri, dan kalau ada anak, tentu saja ya, anak juga bagian dari keluarga itu harus dididik. Qala wa sallu kama raaitumuni usolli. Faedah berikutnya di dalam hadis tadi ada kalimat sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Faedahnya ta'limul ilmi bil qauli wal fi'l. Mengajarkan ilmu itu melalui ucapan dan perbuatan. Mengajarkan ilmu itu harus melalui ucapan dan perbuatan. Jadi tidak hanya lewat ucapan saja. Banyak orang yang mampu ya, mengajar lewat apa? Ucapan. Mentransfer ilmu lewat ucapan. Tapi sedikit di antaranya yang bisa ya, mengajari orang lain melalui apa? Perbuatan, melalui amal. Ya. Kalau yang seperti ini, kalau ada guru yang seperti ini guru yang tidak layak untuk diambil ilmunya. Guru yang seperti ini hanya bisa ngajar lewat ucapan saja. Ya. Ini guru yang tidak patut untuk diambil ilmunya. Guru yang paling pantas untuk diambil ilmunya itu adalah guru yang tidak hanya bisa mengajarkan ilmu lewat ucapan, tapi juga mengajarkan ilmu lewat apa? Perbuatan. Contoh. Nah, ada contoh, praktek nyata. Jadi si guru itu selain menyampaikan sesuatu ya, terkait dengan ilmu lewat lisan, juga memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Ya, dan murid itu biasanya lebih berkesan dengan contoh, dengan apa yang dilakukan oleh gurunya, dari sekedar mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman di mana orang itu lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu, ini, itu, A, B, C, D, itu tidak dipercaya, ya, didustakan. Oleh karenanya yang lebih tepat itu kita lihat, kita perlihatkan lewat apa? Praktek nyata, ini loh. Manhaj salaf itu seperti ini loh. Tidak hanya koar-koar, ya. Tidak hanya bicara kesana kemari, tapi seperti ini loh pengamalannya. Nah. Zaman sekarang, sekali lagi, zaman di mana orang itu lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Karena zaman sekarang ini, kata Nabi, adalah sanawatun khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Sayati alaikum sanawatun khada'at, akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yang jujur didustakan, yang dusta dianggap jujur, yang amanat dianggap pengkhianat, si pengkhianat dianggap sebagai seorang yang amanat. Jadi serba terbalik semuanya. Nah, oleh karena itu kita memperlihatkan sesuatu itu sekarang mesti dengan apa? Bukti nyata, ya, bukti real. Kami di atas sunnah, nih seperti ini pengamalannya. Tidak hanya lewat lisan saja. Nah, semua orang bisa berbicara A, B, C sampai Z. Tapi untuk membuktikan dari apa yang dibicarakannya, ini yang sedikit, tidak banyak. Ya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kaburomaktan indallah antakulu mala taf'alun. Besar sungguh kebencian, kemurkaan Allah azza wa jalla. Kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Kenapa sampai diperingatkan seperti itu oleh Allah? Karena terlalu banyak orang yang bisa berbicara, tapi sangat sedikit sekali orang yang bisa membuktikan apa yang sudah dibicarakannya itu. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan solu kamaro aitumuni usoli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Rasul itu ketika memerintahkan kepada manusia agar menegakkan solat, beliau contohkan nih seperti ini realnya solat itu dari mulai takbiratul ihram terus. Kata Nabi, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Nabi tidak mengatakan solatlah kalian sebagaimana tata cara solat yang aku sampaikan kepada kalian, tidak. Tapi solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Nah, qala wa qawluhu fa idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, di dalam hadis tadi ada teks kalau waktu salat sudah datang maka salah seorang di antara kalian hendaknya ada yang mengumandangkan azan dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Faedahnya, azimu naf'il ilmi 'ala sahibihi. Besarnya kemanfaatan ilmu terhadap pemiliknya, ya. Besar kemanfaatan ilmu bagi pemiliknya. Innahu yanfa'u sahibahu fi safarihi wa hadarihi. Ilmu itu akan memberikan manfaat kepada pemiliknya saat dia safar ataupun saat dia mukim bersama dengan keluarganya. Wa fi jami'i sya'nihi, bahkan ilmu itu dapat memberikan kemanfaatan kepada pemiliknya dalam setiap keadaannya. Ya. Karena orang yang berilmu itu tidak berat membawa apa? Ilmu. Ya, dan manfaatnya akan dirasakan dimanapun dia berada. Eh, tukang dagang mah kitunya. Dia akan dapat manfaat ketika ada barang yang dijualnya. Ai barangna eueuh mah moal bisa ngambil manfaat apa-apa, ya enggak? Tapi kalau penuntut ilmu mah moal gitu. Dimanapun dia berada, sedang apapun dia tetap merasakan manfaat dari ilmu yang dimilikinya karena tahu ini begini, itu begitu, itu begitu. Nah. Oleh karena itu, al-ilmu yahrusuka, kata para ulama, ilmu itu yang akan menjagamu. Kalau harta, anta tahrusuhu. Kamu yang akan menjaganya. Ya. Kalau kita punya harta, kita yang akan menjaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Pasti itu. Eh, punya harta mah, wah, pikiran teh banyak terganggu, ya kan? Ingat sawah nu di ditu, ingat balong nu di ditu, wah, nggak bisa tidur, ya kan? Apalagi kalau hujan besar, dengar banjir, berita banjir, wah sudah, ya kalang kabut, terpararugu pikiran. Ay, orang yang berilmu mah santai, ya. Karena ilmu itu tidak membutuhkan tempat untuk dibawa, nggak membutuhkan kotak yang besar, koper yang besar, nggak butuh. Coba kalau harta. Butuh ada apa? Tempat, butuh wadah, ya kan? Koper yang besar, bahkan enggak cukup satu koper. Sekian koper. Bukan korban perasaan. Koper itu. Maksudnya koper yang biasa, wadah. Nah, butuh itu kalau harta, butuh wadah, butuh tempat. Ya. Tapi kalau ilmu enggak. ringan dibawa, tapi berat dalam apa? Timbangan. Ringan dibawa, berat dalam timbangan. Masuk pesawat enggak perlu ditimbang. Ya kan? Ilmu mah enteng, we masuk. Coba kalau kita 7 kilo, lewat 7 kilo bayar. Kan gitu. Kalau bawa barang harta. Nah ini. Jadi kata Nabi, kalau datang waktu sholat, salah seorang di antara kalian adzan dan ada yang jadi imam, sudah masuk waktu maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.